الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد إخواني الكرام kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Qulubur Rijal wa Taghayyuruha min Halin ila Hal, sebuah tulisan milik Fadilatu Syekhina Sa'id bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam sebelumnya kita telah membaca apa yang dibawakan oleh sang penulis dalam kitab beliau ini. Landasan hukum selanjutnya tentang seseorang itu dinilai dari akhir hayatnya, bukan cuma sekedar awal permulaannya. Di antara kisah yang beliau bawakan adalah kisah tentang Iblis alaihi la'natullah. Maksudnya di akhir kisahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dia, yang tadinya dia berada di langit bersama para malaikat pada posisi yang mulia. Namun akhir dari kesudahannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan dia, menghinakan dia, mengusir dia, melaknat dan memurkai dia. Belum melanjutkan kepada kita bahwa saya hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah tentang terusirnya Iblis alaihi la'natullah tersebut, bahwasanya seandainya itu terjadi pada nam, selain kita kemungkinan juga bisa terjadi pada diri kita. Waliyadubillah. Kemudian faktor berikutnya yang beliau susulkan juga berkaitan dengan kisah tersebut, beliau bawakan kepada kita semacam solusi atau jalan keluar untuk terhindar dari perkara-perkara yang kita khawatirkan bersama, yang kita takuti bersama, untuk ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, dengan beberapa poin yang diantaranya telah kita baca dan sebagian juga masih tersisa. Kita simpulkan bahwa jalan keluar atau solusi yang sang penulis ajarkan kepada kita untuk dimulai kesudahan kita atau enam, dimulai awal permulaan kita serta di akhir juga dengan kesudahan yang baik, kesudahan khotimah, diantaranya adalah memperbaiki diri dengan cara bersungguh-sungguh, yakni memurnikan al-haq serta mengikat diri kita dengan al-haq, serta hendaknya bijak dan juga adil berkaitan dengan al-haq pada diri kita, pada orang lain. Artinya ketika al-haq bersama orang lain dan ternyata kita yang salah, siap kita mengatakan bahwa kita adalah salah dan orang lain yang benar dan perbaiki diri. Sebagaimana juga kalau kita adalah pihak yang salah, dan kita pun mengakui kesalahan tersebut. Barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjutkan masih pada ucapan sang penulis berkaitan dengan solusi atau jalan keluar untuk terhindar dari kesudahan yang buruk. Kata beliau berikutnya, wala tuqaddim baina yadayillahi wa rasulihi qaula ahadin, dan hendaknya engkau jangan mendahulukan atau melampaui Allah dan Rasulnya ucapan seorang pun. Dijadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prioritas utama yang diikuti, yang ditaati, yang diibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang lain dinomor sekiankan, Allah ditaati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti, petunjuk beliau. Sebagaimana yang datang dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Jangan mendahulukan keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Artinya jadikanlah Allah dan Rasulnya sebagai prioritas utama yang selalu dikedepankan, dinomor satukan. Yang lainnya tidak ada jaminan tentang betul dan salahnya. Dalam hal kecintaan, lebih kita cintai Allah dan Rasulnya. Dalam hal diikuti, ditaati, lebih kita kedepankan Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Bahkan ini merupakan bukti tentang keimanannya seseorang. Seseorang baru dikatakan beriman ketika dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quranul Karim kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki serta seorang mukmin perempuan, mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu keputusan, boleh bagi dia untuk memilih keputusan yang lain. Perhatikan tentang ucapan yang begitu menyentuh di depan. Tidak pantas. Tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu keputusan, kemudian dia memilih keputusan yang lain. Tidak pantas perbuatan tersebut bagi seorang yang beriman. Artinya, ikhwanul kiram, mendahulukan, memprioritas utamakan, mengedepankan Allah dan Rasulnya adalah bukti keimanan. Bahkan bukan cuma sekedar keimanan, itulah inti daripada keimanan. Nah, seseorang akan merasakan lezatnya dan manisnya keimanan apabila Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Al-hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam sahih, 3 perkara yang apabila ada pada seorang hamba, niscaya dia akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Yang penting pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Perhatikan dari ayat yang kita bawakan serta hadis yang telah kita ucapkan, bahwa mengedepankan Allah dan mengedepankan Rasulnya adalah barakallahu fikum jami'an kewajiban setiap orang yang beriman. Sekaligus dari pelajaran yang kita petik di sini, itulah kunci atau jalan keluar serta solusi keselamatan. Akan tetap lurus jalannya, istiqomah sampai akhir hayatnya, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau berbenturan barakallahu fikum jami'an antara kepentingan pribadi kita dengan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kedepankan kepentingan Allah. Ketika berbenturan antara kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepentingan anggota keluarga kita, selalu dahulukan kepentingan Allah. Inilah yang dianjurkan. Seandainya mungkin itu adalah orang-orang terdekat kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita merasa ingin melindungi mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih didahulukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmir akhir yuwadduna man haddallahu wa rasuluh. Aku tidak akan dapati, wahai Muhammad, seseorang yang dia mengaku cinta kepada Allah sekaligus hari akhir, kemudian dia memusuhi atau memerangi Allah dan Rasulnya. Hal tersebut tidak mungkin. Kalau dia membenci Allah, berarti dia tidak cinta kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin terkumpul dalam satu hati, satu jiwa, seseorang yang mengaku cinta kepada Allah dan hari akhir, namun dia juga, pada waktu dan kesempatan yang sama, dia pun membenci Allah dan Rasulnya. Hal tersebut tidak mungkin. Jadi selalu mengedepankan Allah dan Rasulnya, itu adalah prioritas utama dalam segala hal. Kalau barakallahu fikum jami'an berbenturan antara kepentingan pribadi kita kemudian kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tersebut memilih mendahulukan kepentingan pribadi dia, tanda-tanda hati-hati dengan orang tersebut. Maksudnya bisa jadi dia adalah orang dimaksud dalam kisah yang beberapa hari terakhir ini kita kaji, orang yang Allah berikan dia ilmu pengetahuan, wawasan, pemahaman tentang agama, atau yang barusan kita selesai dari kisah tentang Iblis alaihi la'natullah yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda. Berikutnya lagi kata beliau, ada tersolusinya atau jalan keluar untuk tetap istiqamah sampai akhir hayat adalah wa antu bighidha fillahi wa antu hibba fillah wa antu wali fillah au antu wali lillah antu wali lillah. Nah, beliau juga bawakan kepada kita di sini bahwasanya solusi atau jalan keluar untuk tetap istiqamah sampai akhir ayat adalah hendaknya engkau membenci karena Allah, mencintai karena Allah, loyalitas juga demi Allah. Kalau bukan karena Allah, entah karena yang lainnya. Nah, ini tanda-tanda alamat orang tersebut waliyad billah. Nah, tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri akhir hayat dia dengan kebaikan. Tidak akan menggapai husnul khotimah. Bisa jadi kebalikan daripada itu. Datang atsar yang indah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah wal-mu'ala fillah. Nah, dalika min alamatil iman, atau semata dengan ucapan dia. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, itu adalah bukti tentang keimanan seseorang. Dan dilanjutkan lagi di akhir ucapan dia tersebut bahwasanya wa amatu mu'akhatin nasi al-yaum ala dunia. Dan kebanyakan dari alasan kecintaan umat manusia sekarang, sekarang ini kata dia, ya Allah di zaman dia tersebut, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini, alasannya adalah karena dunia. Artinya Ibn Abbas mengikat yang terjadi di zaman dia, persaudaraan yang mengikat mereka adalah karena dunia, relasi bisnis, terdapat keuntungan, entah balas jasa, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari cinta karena Allah, benci karena Allah, barakallahu fikum jami'an, adalah seseorang ketika dia adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir, dia adalah saudara kita yang kita cintai dari lubuk hati kita yang paling dalam, meskipun dia tidak pernah memberikan kita sepeser pun dari harta benda duniawi dia. Bukan karena balas jasa kita cinta kepada dia. Kebalikannya lagi, mungkin dia adalah orang yang tidak pernah memberikan sedikit pun dari perkara duniawi kita. Tidak pernah membantu, tidak pernah al-muhim, tidak pernah sama sekali. Namun dia adalah orang yang beriman, kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang berbeda, ketika seseorang tersebut mungkin memiliki jasa kepada kita, sering membantu, memperhatikan, mempedulikan. Nah, namun ternyata dia adalah musuh dari sisi agama, atau orang kafir, musyrik, mubtadi, pelaku kemaksiatan, wajib bagi kita untuk membenci dia. Wajib. Karena cinta dan benci karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, hukumnya adalah wajib. Rukun dari rukun-rukun keimanan. Dan ini barakallahu fikum jami'an, di antara solusi atau jalan keluar untuk tetap istiqamah sampai akhir hayat, termasuknya ini. Subhanallah, beliau kesebutan kepada kita di antara usul-usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk tetap bisa bertahan sampai akhir hayat di atas keistiqomahan, memurnikan al-haq pada diri kita, mengikat al-haq pada diri kita, bijak dan adil tentang al-haq itu sendiri pada diri kita, demikian juga kepada orang lain. Mengedepankan, selalu memprioritas utamakan dan nomor satukan kepentingan Allah dan Rasulnya di atas kepentingan yang lainnya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah. Nanti apa yang beliau sebutkan kepada kita adalah secara terperinci beliau sebutkan tentang solusi atau jalan keluar untuk tetap istiqamah sampai akhir hayat. InsyaAllah ketika mengamalkan poin-poin yang beliau sebutkan satu persatu kepada kita di sini, ini bagian daripada usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan bagian daripada poin-poin keimanan. Yang berapa siapa yang berpegang teguh dengannya, akan mendapatkan jaminan selamat sampai akhir hayat. Beliau lanjutkan lagi masih pada keterangan tentang solusi atau jalan keluar untuk tetap istiqomah sampai di akhir hayat adalah wala yakuna hammuka wa ghoraduka dunia. Wala yakuna hammuka wa ghurduka ad-dunya wa shahwatiha wa lizzatiha wa zinatiha wa shahwatiha wa lizzataha wa zinataha. Dan hendaknya jangan menjadi cita-cita engkau, niatan engkau, tujuannya hanyalah dunia, kesenangannya, kelezatannya, perhiasannya. Boleh katakan bahwasanya jangan sampai ada niatan dunia di dalam diri kita. Karena kalau dunia sudah masuk ke dalam hati seseorang, itulah sebab barakallahu fikum jami'an, telah terdahulu ayatnya. Itulah sebab yang paling pertama yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk seseorang itu menyimpang. Dan ditutup dengan su'ul khatimah waliyadzubillah. Meskipun dia sudah sampai pada tingkatan-tingkatan yang belum tentu kebanyakan orang sampai padanya. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Setelah kita baca, baik itu ayatnya ataupun penjelasan dari sampai tulis sendiri. Di antara sebab seseorang itu menyimpang, padahal dahulunya dia berada pada titik tertinggi dari naam kemuliaan seseorang, kemuliaan Bani Adam, apa itu ilmu? Dia punya ilmu. Namun disebabkan karena cita-cita dia adalah dunia, akhlada ilal ard. Jadilah apa yang terjadi dari kesudahan, akhir kesudahan dia. Dilema barakallahu fikum jami'an, siapa yang terkait yang tidak butuh kepada dunia? Nah, namun bersikaplah dengan sikap yang tepat tentang dunia. Nasihat dari para ulama, ulama sunnah tentunya, dalam menyikapi dunia hendaknya dengan bijak. Barakallahu fikum jami'an. Dunia jadikan hanya sekedar kendaraan. Ini dia, dunia adalah kendaraan. Bukan tempat tinggal hunian. Hanya yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan akhir kita, yakni akhirat. Demikian juga datang dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, nasihat beliau yang indah bahwasannya, nam, la taja'al dunia fi qalbika, walakin ija'al dunia fi yadika. Jangan jadikan dunia masuk ke dalam lubuk hati engkau, namun jadikanlah sekedar di tangan engkau. Artinya kalau dunia di tangan, lepas, kita cari yang lain. Tapi kalau dunia sudah masuk di dalam hati, itu yang susah, itu yang sulit. Karena kalau sudah masuk di dalam hati, biasanya kalau diambil, hilang, luput, membuat orang tersebut sedih, lalai. Tapi kalau di tangan, dunia tersebut di tangan, nah, hilang satu, kita cari yang lain. Seperti itulah barakallahu fikum jami'an. Ulama sunnah mengajarkan kepada kita tentang sikap yang tepat dalam menyikapi dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirat lebih utama, lebih afdol, lebih baik, lebih bagus daripada yang pertama, yakni dunia. Namun ini dilema. Kita katakan barakallahu fikum jami'an, ini dilema. Bahkan nasihat yang sama kita jumpai dari Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajjur yang beliau nukilkan dari guru beliau, yakni Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ketika mereka menerangkan tentang sebab-sebab menyimpangnya para penuntut ilmu, ini dia. Di antara sebab yang membuat para penuntut ilmu menyimpang adalah ini, salah satunya dunia. Nah, selain di sana adalah hizbiyah. Selain di sana juga ada barakallahu fikum jami'an, niatan yang jelek buruk. Wa ila dunia. Dunia yang menyebabkan atau nah, di antara sebab yang terbesar membuat para penuntut ilmu itu taib menyimpang. Padahal kalau kita menelusuri tentang nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurangnya dunia yang bahasa kita adalah kemiskinan, bukan itu yang beliau khawatirkan. Nah, bukan itu yang beliau khawatirkan, kemiskinan. Dalam hadis Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ada kisah menarik datang dalam riwayat Imam Bukhari. Bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus seorang sahabat namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai seorang yang mengumpulkan pertama harta upeti atau pajak dari kalangan Majusi di Bahrain. Kemudian tiba waktunya untuk datang. Nah, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di subuh di pagi hari tidak biasanya penuh. Artinya hanya orang-orang yang tinggal di sekitaran masjid saja yang sholat di tempat tersebut. Tapi pagi hari tersebut, barakallahu fikum jami'an, penuh membludak. Artinya apa? Orang-orang dari pelosok kota Madinah, para sahabat yang juga dari tempat yang jauh, di dataran tinggi, ikut datang sholat subuh hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan apa? Mereka mendengar bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah sudah datang dari Bahrain membawa harta upeti atau pajak. Nanti mereka pun mau. Mereka pun minta, mereka pun berharap diberikan jatah dari harta upeti dan pajak tersebut. Ketika sholat, ketika selesai Nabi SAW dari sholat, beliau tidak biasanya beliau menghadap ke arah jamaah setelah selesai dari sholat, sambil beliau tersenyum. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, atadunnu annakum qad sami'tum bikudumi Abi Ubaidah minal Bahrain. Kayaknya kalian sudah mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain, yakni membawa harta upeti atau pajak. Semuanya tersenyum, para sahabat. Artinya apa? Mereka sudah mendengar tentang berita kedatangan Abu Ubaidah dengan membawa harta. Ya, mereka pun berharap bahwasanya mereka juga diberikan, dibagikan, berikan jatah dari harta tersebut. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka nasihat dan teguran yang mengena kepada para sahabat ketika itu, demikian juga kepada kita sebagai umat beliau seluruhnya. Kata Nabi SAW, amillu ma yasurrukum, silahkan bayangkan apa yang membuat kalian bergembira. Cita-citakan apa yang bisa membuat kalian senang. Ini kata Nabi SAW. Kemudian di akhir hadis beliau katakan bahwasanya, wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum antubsatu alaikumud dunya, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, namun yang aku khawatirkan adalah dibukakan kepada kalian perbendaharaan dunia selebar-lebarnya. Akhirnya kalian berlomba-lomba sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba untuk menggapai dunia, dan kalian pun celaka sebagaimana orang-orang dahulu celaka. Karena apa? Karena dunia. Barakallahu fikum jami'an. Nasihat beliau begitu mengena di sini bahwa jangan sampai kita menjadikan cita-cita kita adalah hanya perbendaharaan duniawi saja. Kesenangannya, kelezatannya, kenikmatannya dan perhiasannya serta gemerlapnya jangan itu kita jadikan sebagai cita-cita kita. Sebagaimana nasihat dari Nabi SAW. Jangan pernah takut terhadap kemiskinan, karena bukan miskin yang Allah Subhanahu wa taala takutkan. Bukan kemiskinan yang Allah Subhanahu wa taala takut-takuti kita. Yang Allah Subhanahu wa taala takut-takuti kita adalah neraka. Bahkan yang menggambarkan rasa takut kepada kemiskinan dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan adalah syaitan, alaihi la'natullah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Perhatikan tentang dua pihak ini. Allah Subhanahu wa taala bukan neraka, bukan harta yang Allah takut-takuti kita, tapi neraka. Sedangkan syaitan yang membuat kita takut adalah yang menakut-nakutkan kita kepada kemiskinan. Dan terbalik. Makanya jangan pernah berpikir bahwasanya khawatir akan kemiskinan. Wa illa rezeki di tangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langitlah. Dan di tangan Allah lah rezeki kalian seluruhnya. Kalau seandainya barakallahu fikum jami'an, kemiskinan bisa menyakiti dan melukai seseorang, niscaya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berita yang sampai kepada kita dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an menggambarkan bahwa beliau adalah orang yang paling miskin. Di antara berita yang datang sampai kepada kita, beliau adalah orang yang paling miskin. Tentang kemiskinan beliau, paling pertama rumah beliau. Tentang dalam hadis Aisyah bahwasanya tentang sempitnya rumah beliau, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat, beliau sholat di tempat tidur beliau. Di situ beliau duduk, beliau di situ beliau tidur, di situ beliau sholat. Saking sempitnya sholat beliau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bahwasanya, fakana idza sajada gomazani wa idza qama basattu rijalayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di tempat tidur beliau, yang mana Aisyah juga tidur di tempat yang sama, beliau sujud di tempat Aisyah menjulurkan kakinya ketika tidur. Arti berumputan tempat untuk tidur dan untuk salat. Kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hendak sujud, beliau memberikan isyarat dengan menyentuh kakiku, agar aku menarik kakiku, disitulah tempat beliau sujud. Ketika beliau selesai sholat dari sujud, artinya beliau ingin bangkit kembali ke posisi berdiri, baru aku bisa bentangkan, julurkan kakiku. Seperti itulah bentuk tentang barakallahu fikum jami'an, kesederhanaan tempat tinggal hunian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwasanya kana firasyun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min adam hashwuhu lif, dalam sahih Muslim, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasur beliau adalah dari kulit, isinya adalah jerami. Nah, kita tahu jerami yang kalau mungkin menusuk di kepala kita, karena ini boleh dijadikan sebagai bantal. Nah, tentunya menusuk, sakit, tidak enak. Tapi seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesederhanaan beliau. Artinya beliau patut dijadikan sebagai panutan dan suri tauladan. Kita katakan di depan tadi bahwasanya seandainya kemiskinan, seandainya kefakiran bisa mencelakai seseorang, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling pertama tercelakai dengan kemiskinan. Namun tidak. Beliau dalam keadaan kemiskinan beliau tetap meninggal dalam keadaan menjadi orang yang terbaik. Dan ini nasihat dari seorang penulis yang beliau ajarkan kepada kita bahwasanya di antara sebab yang mungkin bisa dijadikan sebagai sebab terbesar seseorang itu menyimpang dan ditutup dengan akhir kesudahan yang buruk, termasuk adalah barakallahu fikum jami'an memiliki cita-cita akan dunia. Kata beliau lagi berikutnya, wa yakuna hammuka ma yurdillaha subhanahu wa ta'ala wa in sakhita man ala dhahriha, dan hendaknya cita-cita engkau adalah sesuatu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Ini yang kita cari, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun seluruh yang di atas permukaan bumi murka atau marah kepada kita. Jadi yang kita cari adalah keridhaan Allah. Tak peduli orang mau setuju dengan kita atau tidak, bukan urusan kita. Orang mau ridho dengan perbuatan kita atau tidak, terserah, bukan urusan kita. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakannya demikian. Kalau kita mencari keridhaan Allah, sudah pasti, barang tentu, itulah yang membuat orang itu tidak suka kepada kita. Kebalikannya, ketika kita mencari keridhaan manusia, biasanya itulah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan marah. Makanya pilih, tentukan pilihan engkau di mana engkau berada. Apakah mencari keridhaan manusia ataukah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari keridhaan kedua-duanya hal yang mustahil, tidak mungkin. Makanya datang dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu an-nas, wa man iltamasa ridon nas bi sakhatillah sakhatallahu anhu wa askhatu anhu an-nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah namun membuat orang lain murka, tidak setuju dengan dia, Allah akan setuju dengan dia, ridho dengan dia, dan Allah pun akan membuat orang lain akan ridho kepada dia. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah murka kepada dia dan Allah pun akan membuat orang lain murka kepada dia. Jadi barakallahu fikum jami'an, titik temunya pada atau solusi dan jalan keluarnya pada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun mungkin orang-orang dekat kita tidak suka. Seandainya pun mungkin karib kerabat kita tidak suka. Seandainya pun mungkin seisi bumi semuanya kepada kita tidak suka. Nah, bukan masalah besar bagi kita. Mungkin akan ada yang namanya ujian, cobaan. Bisa jadi berat atau ringan. Yang penting ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada kita. Naam, siapa lagi yang kita cari keridhoannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kehilangan, karena kalau kehilangan 1-2 orang teman, kehilangan 1-2 orang sahabat, bahkan kehilangan 1-2 orang keluarga, kita bisa cari sahabat yang lain, kita bisa cari teman yang lain, kita bisa cari keluarga yang lain. Namun ketika kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita mencari Allah yang kedua? Kata beliau di sini, sang penulis, falaysa alladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin khirabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Di nuskhah ini falaisa dari sisi makna pun tidak tepat. Kalau kita merujuk kepada aslinya, entah ini tashif dari pencetaknya atau dari sang penulisnya secara langsung, yang tepat adalah laita, falaita, falaita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin khirabu. Beliau menggambarkan kepada kita tentang, artinya beliau menguatkan ucapan beliau di atas, argumen beliau di atas dengan landasan hukum ini berupa bait syair dari Diwanu Abi Firoz Al-Hamadani. Seandainya saja yang ada antara aku dengan engkau adalah bangunan yang utuh, amir. Sedangkan antara aku dengan alam semesta yang lainnya adalah bangunan yang roboh. Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa, ini gambaran bahwasanya dari si pengucapnya, dia mengagumkan seorang raja ketika itu. Artinya ketika aku dekat dengan seorang raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wewenang dalam satu kerajaan tertentu, selama aku dekat dengan orang tersebut, aku tidak peduli dengan orang lain. Terserah aku mau rusak, aku mau hubunganku dengan mereka tidak bagus. Yang penting aku dekat dengan namsi raja tersebut. Namun yang beliau inginkan adalah sang penulis bahwasanya ini gambaran antara orang yang dimaksud dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala bangunan utuh yang bagus, aku bisa tinggal di dalamnya, Allah mendukung aku, membela aku, aku tidak peduli dengan orang lain. Seandainya pun alam semesta seluruhnya hanya antara aku dengan mereka adalah bangunan yang rusak. Artinya apa? Hubungan aku dengan mereka tidak baik. Selama hubungan aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah aku cari. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Boleh gambarkan lagi. Alasannya karena seandainya, jikalau, andai kata, dari engkau kecintaan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai aku, yang lain membenci aku, hayyin. Perkara yang sepele, tidak peduli. Orang lain, benci, orang lain tidak suka, orang lain tidak ridho, terserah. Nyawa kita bukan di tangan mereka. Rezeki kita bukan di tangan mereka. Karena kenapa? Wa kullu ladzi fawqa turabi turabu, karena segala sesuatu yang ada di atas tanah suatu saat akan pun menjadi tanah. Ya, artinya apa? Mereka termati sama dengan kita. Jadi untuk apa kita mencari kirdoan mereka? Untuk apa kita mencari persetujuan mereka? Untuk apa kita mencari yang membuat mereka senang? Yang kita cari adalah kiridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari adalah barakallahu fikum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada kita. Masya Allah, boleh gambarkan kepada kita tentang jalan keluar atau solusi bahwa seseorang tersebut bisa tetap istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, carilah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun seisi bumi tidak setuju dengan kita, bukan perkara yang penting, bukan perkara yang prioritas, bukanlah hal yang kita utamakan. Yang kita kedepankan adalah Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Mengenak sekali. Sang penulis bawakan kepada kita mulai dari kisah yang beliau, yang telah kita baca paling terakhir adalah kisah tentang Iblis alaihi la'natullah. Gambaran bahwasanya dahulunya dia adalah orang yang mulia, tinggal juga di langit. Ketika dia melakukan penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, akhir kesudahannya adalah keburukan. Beliau susulkan dengan nasihat kepada kita bahwasanya ambillah pelajaran dari situ, karena ketika ini terjadi pada orang lain, memungkinkan juga, peluang juga itu terjadi pada diri kita. Kemudian beliau bawakan pada alinea terakhir di sini bahwasanya solusi untuk tidak seperti apa yang datang contoh-contoh di depan. Kita akan simpulkan satu persatu, barakallahu fikum jamin, karena ini bisa jadi poin yang penting dalam buku ini. Ini adalah poin yang penting dalam buku ini bahwasanya setiap orang punya peluang untuk menyimpang. Namun ada jalan keluarnya, di antaranya memurnikan al-haq, mengikat al-haq, bijak dan adil terhadap diri kita perihal al-haq. Artinya ketika kita salah, siap mengaku salah. Ketika orang lain benar, kita pun berani untuk mengatakan dia benar. Yang berikutnya juga adalah selalu mengedepankan Allah dan Rasulnya lebih daripada pihak-pihak yang lainnya. Benci, cinta, loyalitas karena Allah, bukan karena perkara yang lainnya. Beliau susulkan juga dengan nasihat bahwasanya jangan jadikan cita-cita tertinggi kita adalah dunia. Berikutnya juga bahwasanya hendaknya yang kita cari adalah keridhaan Allah dan bukan keridhaan selainnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Oh, nah, ini mungkin datang pada kisah berikutnya. Karena ini memiliki alur cerita yang lain, akan datang beliau bawakan landasan hukum berikutnya tentang dari hadis sahih Muslim. Insyaallah kita akan baca pada lain waktu. Barakallahu fikum jami'an, sampai di sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.